الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Daruratul Ihtimam bis Sunanin Nabawiyah. Daruratnya memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Di pertemuan yang lalu terakhir kita sampai pada kalam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala yang dinukilkan oleh penulis rahimahumullah taala, di mana beliau mengingatkan untuk kita seluruhnya memperhatikan dan kembali kepada ajaran Al-Islam dengan keseluruhannya. Nahnu nad'u ila hadzal Islam bikamilihi. Kami mengajak kepada ajaran Al-Islam ini bikamilihi, dengan keseluruhannya, dengan segala ajaran kesempurnaannya. Hanya saja summa kullu insan, tiap-tiap orang, ya'khudhu minhu ma yanhadhu bih, tiap orang mengambil apa-apa yang sesuai dengan kesanggupannya untuk ia tegakkan, wa yastati an yaquma bih, yang dia mampu untuk dia laksanakan, ya, apa yang sesuai dengan yaitu kemampuan, dan demikian pula kondisinya. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan oleh Syekh di sini, hadzal manhaj alladzi dzakarahu Syekh waffaqahullah huwa al-manhaj as-salim. Manhaj, metode, jalan hidup yang disebutkan oleh Syekh, semoga Allah memberikan taufiknya kepada beliau, huwa al-manhaj as-salim, adalah manhaj yang lurus, jalan hidup yang lurus. Was-siratul mustaqim alladzi kana alaihi salafus salih ridwanullahu alaihim. Dan ini merupakan jalan lurus yang dahulu dipegangi dan menjadi jalannya salafus salih, para pendahulu kita yang salih, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Kama satarahu fil ardi allati insyaallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad, sebagaimana Anda akan melihat pada apa yang saya akan tampakkan pada beberapa pembahasan ke depan insyaallahu ta'ala. Dan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini apa yang beliau sebutkan dalam mukaddimah di sini. Dan dulu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika datang ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kerjakan semampu mereka. Tanpa mereka mengawali dengan bertanya, ya Rasulullah, ini wajib apa sunnah? Ya Rasulullah, ini perlu kami kerjakan atau tidak mengapa? Ini sangat-sangat jarang. Dan pernah terjadi, itu pun tidak disukai oleh Rasulullah SAW dan Rasul ingatkan. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, afuridha hadha fi kulli am, apakah ini diwajibkan tiap tahun? Ya, ini haji. Kemudian Rasul tidak menjawabnya dan terlihat mimik wajah beliau tidak menyukai pertanyaan tersebut. Ditanya lagi, ya, dan seterusnya dari hal ini, saya dirujuk kembali ke riwayat tersebut hadis, sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku jawab iya, ya, tentulah akan diwajibkan, wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya. Ya. Maka biarkan aku, daruni ma tarak ma amartukum, biarkan aku pada apa yang aku perintahkan kepada kalian. Innama, dan disebutkan, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakan semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fantahu, apa yang aku larang kalian darinya tinggalkan. Wa inna ma ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim ala anbiya'ihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian adalah banyaknya sanggahan-sanggahan, kritikan dan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada nabi-nabi mereka. sebagaimana pernah kita contohkan ketika Nabi Musa alaihissalam diperintah untuk menyampaikan kepada Bani Israel agar mereka menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih sapi betina. Mereka bertanya, "Ya Musa, mintalah tanyalah kepada Rabbmu seperti apa sapinya? Ma hiya?" Ya. Padahal sebenarnya mudah. Asal sapi betina sudah. Namun mereka tanya, "Ma launuha?" Apa warnanya? Tanyalah kepada Allah seperti apa ciri-ciri sapinya? Seperti apa spesifikasi sapi yang diperintahkan? Warnanya apa? Sehingga dijawab dengan ketentuan-ketentuan yang justru memberatkan mereka. Kemudian diperintahkan, disampaikan oleh Nabi Musa bahwasanya sapi tersebut adalah sebagaimana kisahnya dalam Al-Baqarah, untuk mengetahui dengan sifat-sifatnya, tidak dipakai membajak, belum pernah dipakai membajak sawah, mengairi, demikian pula belum pernah dipakai bekerja, ya, demikian pula warnanya kuning keemasan, menyenangkan, indah, bagus, ya, bagi yang melihatnya, ya. Faridun dikrun awanun baina dzalik. Dan demikian pula disebutkan warnanya safra, fakiun launuha tasurrun nadhirin, menyenangkan yang melihatnya. Dan demikian pula disebutkan tidak ada aib cacat badannya. Sehingga mereka mencari pun lebih berat dibanding yang sebelumnya. Ya. Demikian pula beberapa hal yang lain, ya, di mana diharamkan lemak. Ya, karena yaitu asalnya dari mereka sendiri, Bani Israel, memberat-beratkan diri. Maka agama ini Rasulullah SAW menyebutkan mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, dan para sahabat menyatakan sami'na wa ata'na, dan mereka hanya ketahui dan mereka pahami dari perbuatan Nabi SAW. Nabi perintahkan, namun kadang Nabi meninggalkannya, kadang Nabi kerjakan, kadang tidak. Maka para sahabat tahu ini tidak wajib. Ya. Oh, Rasul kadang melakukan, kadang tidak. Namun selama tidak demikian, maka asalnya mereka tidak menanyakan ini wajib, ini sunnah, atau yang seterusnya. Baru dibahas oleh para ulama belakangan, dan bukan berarti itu tidak boleh. Boleh. Untuk diketahui mana yang wajib, mana yang sunnah, setelah wahyu terputus, sehingga diketahui hukumnya, dan itu pun penting. Sebagaimana kita contohkan dalam wudu misalnya, seorang tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga ketika airnya minim, dia hanya ambil yang wajib-wajib, yang lainnya untuk temannya, untuk kebutuhan yang lain, ya. Sehingga dia hanya wudu satu kali, atau mana yang wajib-wajib, ya. Basuh tangan pertama kali tidak dia lakukan karena dia tahu itu sunnah. Penting, mufid, ilmu, bermanfaat. Akan tetapi bukan bermakna ketika seorang mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah, kemudian dia menyepelekan dan meremehkan sunnah, padahal dia bisa mengerjakannya. Atau kalaupun dia tidak sanggup mengerjakannya, janganlah dia mengejek, mengolok-olok saudaranya yang mengerjakannya. Maka semestinya dia senang terhadap amalan tersebut, suka kalau ada saudara yang melakukannya, meskipun dia belum bisa melakukannya. Begitu pula tetap diajarkan, dan seterusnya. Sebab seandainya persemua perkara itu untuk diajarkan harus disyaratkan dilakukan oleh yang menyampaikan semuanya, maka niscaya seluruh ajaran tidak akan bisa tersampaikan utuh. Disebutkan oleh para ulama, ya, dia puasa Daud, dia puasa Senin Kemis, dia puasa dari tiap bulan, ya, kemudian sholat-sholatnya dengan berbagai macamnya, ya, kemudian siwak dan berbagai macam. Ada sebagian yang siwaknya gosok gigi di rumah pakai odol, ada yang pakai siwak di sakunya, dan pas dia semangat dan ada, ya, dia dapatkan, dia lakukan dan dia suka. Dan tidak dia mengolok-olok sedikit pun dari sunnah Rasulullah SAW. Tidak dia mengejek dan meremehkan orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, apa yang beliau ingatkan di sini, ini sesungguhnya adalah jalan salafus salih terdahulu, para sahabat. Apa yang datang dari Rasul, mereka ambil. Semampu mereka. Ya. Dan tidak mereka menyepelekan, meremehkan, apalagi sampai merendahkan sunnah Nabi SAW, meskipun sebagian yang hukumnya tidak sampai tingkat wajib, tidak pernah mereka lakukan. Bahkan dan ditulis di sana oleh Syekh Saleh Labud, saya ingat saya, atau mukaddimah takdim beliau, ya. Ada sebuah kutip kecil ringkas dalam hal ini juga ditulis dengan judul Ta'zimus Sunnah, pengagungan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Semua yang datang dari Rasulullah SAW. Lalu disebutkan di situ perkara-perkara penting, dorongan untuk perhatian dengan sunnah Rasul. Sebaliknya, ancaman untuk orang yang mengejek atau menghina sunnah Rasul, meskipun hanya bab siwak, ya, sikat gigi dengan ranting yang itu tadi. Dan disebutkan terdahulu ada orang yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karenanya. Ya, dulu seorang ada yang memasukkan siwak ke dalam afwan duburnya untuk dia mengejek dan mengolok-olok sunnah. Bukan dia pakai untuk gosok gigi mulut macam, tapi dia ejek dengan cara seperti tadi. Tidak lama Allah timpakan adab, dia kemudian tiba-tiba perutnya membesar beberapa hari, beberapa waktu, seakan seperti orang yang hamil. Kemudian keluar, ya, berbentuk hewan yang menyerupai tikus namun berbentuk aneh dan berbagai macam, sehingga rusak banyak afwan pantatnya sampai dia pun tersiksa dan mati karenanya, ya. Dan itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan yaitu halal ini oleh penulisnya dalam kitab Ta'zimus Sunnah. Begitu pula beliau contohkan kisah orang yang terbiasa menyepelekan mendahului imam ketika sholat. Imamnya sholat selalu didahului, padahal Nabi melarang, tidak boleh. Bahkan mengancam siapa yang mendahului imam akan diserupakan dengan keledai. Dan disebutkan kisahnya dalam hal tersebut. Dan meskipun para ulama khilaf apakah itu keledai betul, sungguh-sungguh dia dirubah menjadi keledai, atau dirubah menjadi seperti orang yang bodoh, seperti dianggap oleh orang-orang yang tidak genah, padahal dia wajar bisa berpikir, namun seperti seorang yang dianggap bodoh. Akibat apa? Sering mendahului imam. Dan ini sabda Nabi SAW. Dan setiap muslim mengatakan sami'na wa ata'na, kami percaya, kami mendengar, kami taat, dan tidak boleh meremehkannya. Dan tidak boleh menghina sesuatu pun dari sunnah Rasulullah SAW. Dan kalaupun Allah merubah betul-betul jadi bentuk keledai pun, jika Allah kehendaki, mudah. Ataukah menurut tafsiran para ulama yang lain, dia dirubah seperti seorang yang sangat bodoh, yang itu diibaratkan dengan himar. Para kelofiku, maka banyak di sana tentang bab ini. Yang jelas Syekh mengatakan, mengajak untuk kembali kepada Islam secara menyeluruh, tidak kemudian menyepelekan sebagiannya meskipun dianggap oleh sebagian itu tidak wajib. Itu berdasarkan firman Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Tapi kemudian kita masuk ke fasal yang berikutnya, fi ta'rif sunnah, tentang definisi as-sunnah. Kita sering dengar kembali ke sunnah, mari jaga sunnah Rasul, berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Apa yang dimaksud dengan as-sunnah? Maka di sini akan diterangkan beberapa hal pembahasan seputar ini, dan mohon maaf, kita akan ringkas, kita akan singkat dalam pasal ini. Karena di sini disebut beberapa halaman ya tentang definisi as-sunnah banyak, dan kita ringkas semampu kita, kita ambil yang pokok-pokok dan yang inti. Dan bukan bermakna yang lainnya yang tidak kita sebutkan tidak penting, semua yang disebutkan oleh Syekh penting. Namun kita ringkas, kita pilih karena beberapa pertimbangan dari pasal ini. Fi ta'rif sunnah, ya, beberapa kita ambil yang mencukupi, ya, sudah jelas. Beberapa hal yang lain yang semakna tidak kita ulangi. Tentang definisi as-sunnah di sini, kata beliau, la'alla min ad-daruri qabla ad-dukhul fil mawdi' at-ta'arrud li ma'na sunnah. Mungkin termasuk perkara yang sangat mendesak sebelum masuk dalam pembahasan sunnah, pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, maka perkara yang daruri, yang sangat mendesak dan darurat adalah kita ta'arud, kita tampilkan, kita bahas li ma'na sunnah. Apa itu makna sunnah? Fi kulli min, baik itu dilihat dari sisi lisanul arabil akhah, dari lisan bahasa Arab yang murni, yang fasih, yang belum tercampur dengan ajam, logat yang murni dari lisanul Arab. Atau yang kedua dilihat dari lisanul asyari' wa sadril awal, dilihat dari yaitu lisanul syari', dari dalil-dalil syariat, pembuat syariat itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun wahyu Allah melalui hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula menurut pemahaman as-sadrul awal, generasi awal, apa yang dipahami oleh para sahabat ketika disebut dengan sunnah. ataupun dilihat dari urfil mutasyarri'in minal muhaddithin wal usuliyin wal fuqaha, ataukah menurut urf apa yang dipahami oleh ahlul hadis atau ulama usuliyin, ahli usul, usul fiqih, maupun fuqaha ahli fiqih. Nanti akan disebutkan masing-masingnya. Ya. Fa'akul, maka saya katakan tentang hal ini, awalan yang pertama, ta'rif al-lughawi, definisi as-sunnah secara bahasa. Maka sunnah secara bahasa dapat dipakai sebagai as-sirah yang pertama. Sunnah definisinya menurut lughatul Arab, dari sisi bahasa Arab, as-sunnah adalah sirah, perjalanan hidup ya seseorang. Hasanatan kanat au qabihah, baik itu yang baik maupun yang jelek. Baik jalan hidup yang baik maupun jalan hidup yang jelek. Baik perjalanan hidup seseorang yang baik maupun yang jelek. Secara bahasa disebut sunnah, maknanya sirah. Bukan sirah Rasul, tapi sirah syakhs, sirah seseorang, perjalanan hidup seseorang. Itu disebut sunnah secara bahasa. Ini yang kita bahas baru secara bahasa. Waktu tulaku aidan ala at-tariqah, disebut pula juga as-sunnah bermakna at-tariqah, cara atau metode. Ya. Tariqah, suatu cara atau metode. Ya. Jalan hidup, metode, ajaran yang baik maupun yang jelek. Ya. Ya. Jalan hidup atau cara, metode. Ya. Ini tariqah. Disebut sunnatu fulan, sunnahnya fulan dan fulan. Itu caranya dia. Ya. Jalan hidupnya dia. Ya. Apakah ini Rasul ataukah bukan? Baik ataukah jelek? Secara bahasa disebut sunnah. Ya. Oleh karena itu Rasul mengatakan apa? Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mengajarkan cara yang jelek, maka dia akan mendapat dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Ya, maka sunnah juga disebut yaitu cara, metode, jalan hidup maupun perjalanan hidup seseorang, baik ataukah buruk. Milik Rasul ataukah selain Rasul. Disebut sunnatu fulan, sunnahnya fulan. Ini sunnahnya Allah, itu metode jalan hidup dia. Dan disebut demikian sunan, maknanya tariqah, ma'khudah minas sanan. Juga disebut sanan, diambil dari makna tariq, yaitu jalan. Khud ala sunanit tariq wa sunanihi. Disebut sanan dan sunan jalan. Jalan, metode, ini makna-makna sunnah secara bahasa. Yang kedua, makna sunnah fi lisan syari' wa sadril awwal. Makna sunnah dalam lisan pembuat syariat atau dalam kalam syariat, yakni Al-Qur'an maupun dalam hadis. Dalam al-wahyain, apa yang dimaksud ketika disebut sunnah dalam ayat maupun hadis. Wa sadril awwal, demikian pula apa yang dimaksud sunnah oleh generasi awal terdahulu. Generasi Islam terdahulu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka pahami tentang sunnah? Idza warada lafdhu sunnah fi kalam ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw kalam as-sahaba wat tabi'in wa kana dhalika fi siyaq al-istihsan fa inna ma yuradu biha al-ma'na asy-syar'i al-'am asy-syamil lil-ahkam. Kata Syekh rahimahullahu taala, apabila disebut lafaz sunnah pada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dalam sebuah hadis disebut sunnah, sunnahku, ikuti sunnahku, atau kalam sahabat, atau ada ucapan sahabat, ya, jagalah sunnah Rasul, atau yang semisalnya, atau tabi'in, murid-murid sahabat, wa kana dhalika fi siyaqil istihsan, dan itu dalam konteks anjuran atau konteks menganggap baik, bukan konteks celaan, tapi konteks pujian, menganggap baik perbuatan tersebut. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah innama yuradu biha al-ma'na syar'i, yang dimaksud makna syar'i al-am, yang umum, asy-syamil, yang mencakup semua hukum dalam syariat, baik dalam bab i'tiqadiyah, baik dalam hal akidah, baik dalam hal amaliyah, praktek ibadah, amalan, wajibatan kanat au mandubah, baik yang wajib maupun yang sunnah, yang wajib maupun yang mandub, yang disukai, au mubah, atau bahkan disebutkan mubah. Maka disebut demikian sunnah Rasul alaihi wasallam ketika, atau disebut sunnah menurut pemahaman mereka. Maka ketika disebutkan dalam ayat as-sunnah dengan alif lam, maka difahami itu yang dimaksud adalah segala apa yang datang dalam syariat ini yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang dipahami oleh mereka. Berkata di antara yang menunjukkan makna ini, salah satunya adalah di antara ulama yang menerangkan hal ini, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan, taqarrara anna lafdhas sunnah idza warada fil hadits la yuradu bihi allati tuqabilul wajib. Telah baku bahwasannya istilah as-sunnah apabila datang dalam sebuah hadis, maka yang dimaksud dengannya bukanlah allati tuqabilul wajib, bukan yang berkebalikan dengan yang wajib, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka lafaz as-sunnah ketika datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegangi sunnahku, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin, pegangi, wajib atas kalian perhatian, berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang terbimbing, yang dimaksud bukan sunnah kebalikan dari wajib. Pegangi sunnahku, yaitu jaga sholat duha kalian, jaga sholat-sholat sunnah kalian, jaga puasa-puasa sunnah kalian. Bukan itu. Tapi yang dimaksud sunnahku, ajaranku, semua yang datang dariku, jaga. Baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal adab, suluk, muamalah, yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Secara umum. Ya. Disebutkan demikian. Maka itu yang dimaksud ketika disebut lafaz as-sunnah dalam hadis, maka itu yang dimaksud. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi, Rasul ketika mengatakan jaga sunnahku, yang dimaksud bukan sunnah Rasul adalah yaitu sunnah yang sholat duha atau sholat tarawih, puasa sunnah tadi. Namun jaga sunnahku, pegang teguh ajaranku, jalan hidupku, semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah, ibadah dan yang lain. Sebagaimana beliau katakan. Berkata Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, Dalilul Falihin adalah kitab syarah dari Riyadhus Salihin. Dalilul Falihin. Meskipun ada beberapa catatan, beberapa wajar, ya, seorang ulama tidak ada yang maksum terjaga dari kesalahan, ya, dalam tergelincir. Ada beberapa catatan di dalamnya, di sebagian ahli ilmu mengingatkan tentang Dalilul Falihin. Akan tapi ini kitab yang sangat bermanfaat, faedah, syarah di antara syarah Riyadhus Salihin. Dan kami sendiri alhamdulillah pernah menelpon Syekh Saleh Luhaidan, ya, waktu itu kok ada syarah Riyadhus Salihin, ya, kok saya baru dengar ini bagus dia, ya, Dalilul Falihin. Kemudian saya ragu-ragu ini bagus atau enggak, tulisan orang benar atau enggak. Sebagaimana kita ketahui, saran dari para ulama seperti Ibnu Sirin dan yang lain, inna hadzal din, ilmu ini adalah agama, fanzuru aman ta'khudzuna dinakum, ambillah, lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama kalian, siapa penulisnya. Ya, sama-sama tafsir, kalau tafsirnya tafsir sesat, ya akan jadi menyimpang. Demikian pula penjelasan hadis, ya, siapa yang menulisnya. Maka jika itu kita pernah nelpon beliau, Syekh Saleh Luwaidan, Habibullah Ta'ala termasuk mufti, dan beliau ulama kibar, masih di Mamlakah Saudi Arabia sampai sekarang. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Dan beliau menyarankan, saya bagus, kitab yang bagus, antum beli, tidak mengapa, dari kitab ini, Dalilul Falihin. Beliau merekomendasikan untuk membaca kitab ini, bagus dan tidak mengapa. Di sini dinukilkan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas, qala Ibnu Allan, berkata Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin, ala hadithi fa'alaikum bisunnati, tentang hadis fa'alaikum bisunnati. Rasul mengatakan, innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya barang siapa hidup lama di antara kalian sepeninggalku, kata Rasul, ia akan melihat banyak-banyak perselisihan. Apa solusinya? Rasul mengatakan, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajib. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin sepeninggalku yang terbimbing, para penggantiku, sahabat penggantiku yang terbimbing sepeninggalku. Gigit erat-erat dengan gigi geraham kalian. wa iyyakum mamhadatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama. Apa yang dimaksud dengan Rasul wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku? Ai tariqati, kata Ibn Allan, yaitu maknanya hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku, dengan caraku, tariqati, metodeku, jalan hidupku, wasirati al-qawimah, jalan hidupku yang lurus, allati ana 'alaiha, yang aku jalani, mimma fassaltu lakum minal ahkam, yang telah aku rinci, yang aku telah jelaskan kepada kalian berupa hukum-hukum, al-i'tiqadiyah, baik hukum-hukum dalam bab akidah, wal amaliyah, baik dalam hal amaliyah. Kalau akidah kan keyakinan, kita meyakini ada malaikat, kita meyakini ada surga neraka, kita meyakini agama yang paling benar demikian di sisi Allah, kita meyakini baik muslim mukmin akan masuk jannah, kita meyakini al-kufar masuk an-nar, kita meyakini itu akidah. Dalam akidah wal amaliyah, dan amaliyah yang didakwahkan, yang dilakukan, yang diterapkan, salat, zakat, dakwah, haji, amar ma'ruf, nasihat, perkara amaliyah. Apa yang telah aku jelaskan bagi kalian? Akidah, amaliyah. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW? Al-wajibah wal-mandubah, yang wajib maupun yang sunnah. Itu masuk semua dalam pesan Rasul di sini. Alaikum bisunnati, sudahlah kalian berpegang teguh dengan sunnah. Meskipun yang sunnah ya tidak wajib, artinya ada yang wajib, ada yang sunnah. Adapun yang sunnah artinya, kalau dalam pengertian yang sering kita pahami, tidak kemudian semuanya harus dilakukan, namun yaitu sebagaimana tadi, seorang menganggap itu bagian dari agama, harus diperhatikan, diajarkan, dijaga, ya, dan jangan sampai hilang, lenyap atau punah, meskipun dia kadang melakukan yang ini, kadang yang itu. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib pun tidak bisa tiap orang melakukan yang wajib terus. Mungkin dia tidak sanggup berdiri, sakit, dia sholat sambil duduk, ya. Padahal dia wajib berdiri aslinya, tapi uzur, dia boleh untuk duduk, rukhsah, keringanan. Begitu pula dia ya, wajib ya, untuk melakukan puasa. Suatu saat dia safar, ya, toh dia tidak harus ya, demikian. Ada uzur, ya, demikian beberapa atau sakit, ya, inilah. Namun apakah kemudian yaitu tidak diajarkan, tidak diyakini ini wajib, ini ibadah, ini mestinya dijaga? Tentunya tidak. Maka berpegang teguh sesuai dengan jalan Rasulullah SAW, ini yang dimaksud dengan sunnahku, sunnati maksudnya ini, ya. Jalanku, kata Rasulullah SAW. Kemudian pula disebutkan beberapa contoh. As-Sanani menyebutkan dalam Subul Salam tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini pernah kita lewati dalam kitab Sifat Salat, ya, hari Selasa. Ketika ada sahabat, dua orang sahabat yang singkatnya bepergian, dan mereka berdua dapat waktu sholat, tidak ada air, maka mereka pun tayamum, dan mereka berdua sholat pada waktunya dengan tayamum. Kemudian tidak lama mereka dapati air, dapat air nih, dan waktu sholat belum habis, maka mereka berdua berbeda pendapat. Yang satu beranggapan, saya ulangi sholat saya saja, karena tadi sholat tanpa air, sekarang ada air dan belum habis waktunya, maka saya ambil air wudhu dan saya sholat kembali dengan wudhu saya, karena sekarang ada air. Tadi boleh tidak pakai air karena ada uzur, nah, sekarang ada air, maka harus pakai air, harus wudhu, dan waktunya ada, masih belum habis, maka saya harus wudhu pakai apa, sholat pakai wudhu karena ada airnya. Dia beristihad dan mengambil air wudhu dan sholat. Kemudian sahabat yang lain mengatakanlah, saya tadi sholat dengan tayamum karena dibolehkan dalam syariat, dan bahkan dituntunkan dalam syariat. Ketika seseorang tidak mendapati air, dan saya sholat dengan tayamum saya tadi adalah dengan alasan dan kondisi yang dibolehkan oleh syariat, terpenuhi syarat sah sholat, toharah, kalau tidak bisa dengan wudu maka dengan tayamum, dan dengan terpenuhinya syarat sholat saya, maka insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu saya mengulanginya. Maka meskipun sekarang ada air, ada wudhu, ya, tapi saya tidak perlu mengulangi meskipun masih ada waktu, karena sholat saya tadi terpenuhi syarat-syaratnya, dibolehkan dalam syariat, dan sudah saya lakukan, dan tidak ada tuntutan dalam syariat saya harus mengulangi sholat saya. Maka oleh kepada sahabat yang kedua ini, Rasul mengatakan, asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini bukan sunnah yang enggak wajib. Tapi ai asabta ai at-tariqah syar'iyyah. Engkau telah mencocoki, engkau telah sesuai tepat dengan cara syariat. Engkau telah benar sesuai dengan ajaranku. Engkau telah menepati atau sesuai. Engkau telah benar sesuai dengan ajaranku, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun terhadap sahabat yang kedua, Rasul juga tidak menyalahkannya karena itu ijtihad darinya. Dan Rasul mengatakan laka minal ajr marratain. Engkau dapat pahala dua kali. Namun diingat oleh Syekh Utsaimin dan pernah kita bahas ya, di pertemuan tentang istighfar salat. Ini karena yaitu ijtihad beliau tidak mengetahui kalau sunnah Rasul adalah cukup dengan tayamum sudah sah, cukup tidak perlu diulangi. Karena dia belum tahu. Adapun bagi orang yang sudah tahu, baik. Sekarang tayamum cara Rasul, tayamum salat kalau sudah sah tidak perlu lagi nanti diulangi salatnya meskipun dapat air. Tidak perlu. Sudah tahu ilmu seperti ini, namun dia beranggapan tapi saya salat dua kali dah supaya dapat pahala dua kali lah. Dia tidak akan mendapat seperti kondisi sahabat tadi. Ya. Ya, karena dia sudah tahu ajaran Rasul seperti apa. Salat dengan tayamum sudah dapat karena waktu itu memang dapat uzur, tidak ada air. Setelah itu maka tidak perlu dia mengulangi. Maka kondisinya berbeda. Syahid yang di sini Rasul mengatakan asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah, yang dimaksud bukan engkau dapat yang sunnah, bukan. Asabta sunnah, engkau mencocoki sunnahku, engkau mencocoki ajaranku. Itu yang dimaksud. Kemudian di antara contoh lagi yang lain yang kedua, hadis lain yang lebih jelas pendalilannya dalam hal ini, namun insyaallah kita start kita selain dengan adzan terlebih dahulu. Kemudian kita lanjutkan setelahnya insyaallah taala. Tadi telah kita sebutkan hadis asabta sunnah, yang dimaksud bukan sunnah berkebalikan dengan wajib. Ya. Namun sunnah mencakup ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseluruhan. Dan tadi disebutkan ini maknanya disebutkan oleh Sunani dalam Subulus Salam. Begitu pula ulama yang lainnya menyebutkan dan kita cukupkan dengan kalam Sunani tadi. Contoh yang lain dalam hadis yang lain, sahabat Abdullah Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Shallu qabla salatil maghrib." Salatlah sebelum maghrib. Qala fi tsalitsah. Nabi mengatakan pada kondisi yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang mau. Shallu qabla al-maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Shallu qabla al-maghrib. Liman syaa. Hadis dalam Sahih Bukhari, Abdullah Muzani menceritakan Nabi bersabda, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, diulang tiga kali. Kemudian setelah yang ketiga Rasul mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang ingin. Dan ini menggeser hukum, merubah hukum yang asalnya dimaknai dan dipahami itu wajib karena perintah Rasul shallu. Dan hukum asal dalam kaidah usul al-amru yaqtadi al-wujub, perintah itu memberikan konsekuensi wajib. Ya. Kalau Rasul memerintahkan dulu sahabat tidak tanya-tanya lagi. Ketika perintahkan, sami'na wa ata'na. Begitu. Ya. Maka lil mu'min wal mu'minati idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Enggak punya pilihan lain. Begitu pula wa ma amartukum bi fa'tu minhu. Mastata'tu. Ma taib wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang di bawah Rasul ambillah. Maka apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW hukum asal ketika Rasul memerintahkan wajib, kecuali jika ada dalil yang lain atau indikasi qarinah yang menggeser dari kewajiban tadi. Contohnya ini, Rasul memerintahkan shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, liman syaa, bagi siapa yang mau. Ini salah satu contoh dalil menggeser dari perintah Rasul yang seakan itu keharusan, liman syaa, bagi siapa yang mau, menjadi hukumnya yaitu sunnah, tidak jadi yang wajib. Ya. Dan Rasul kenapa mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau? kata sahabat Abdullah Al-Muzani, karahiyatan an yattakhidahan nasu sunnah. Karena beliau tidak suka atau khawatir kalau-kalau orang menjadikannya sebagai sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah kebalikan wajib, tapi khawatir kalau orang-orang menganggapnya wajib. Ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahwasanya sunnah kalau disebut dalam hadis itu mencakup seluruh ajaran Rasul, bukan hanya sunnah kebalikan yang wajib. Alaikum bisunnati tadi seperti contoh. Siapa hidup lama sepeninggalku di antara kalian akan dapat banyak perselisihan. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Alaikum bisunnati. Makanya makna sunnah di situ dalam hadis sebenarnya tadi ajaranku, tariqati, wasirati. Di antaranya di sini Rasul mengatakan sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib, sallu qabla maghrib 3 kali. Namun Rasul menambahkan liman syaa, bagi siapa yang mau. Ya. Kenapa Rasul mengatakan seperti tadi kata sahabat Abdullah Al-Muzani? Karena beliau khawatir orang-orang menganggapnya wajib salat sebelum maghrib. Ya. Sehingga dengan itu orang-orang tahu dan paham, oh ini tidak wajib. Ya. Tanpa perlu mereka bertanya kepada Rasul. Tanya-tanya seperti ahlul kitab tadi kita sebutkan. Yahudi diperintahkan menyembelih sapi, sapinya seperti apa, warnanya apa. Ya. Tadi telah kita contohkan, itu tidak baik. Para sahabat diperintah Rasul, sami'na wa atha'na, jalankan. Namun lihat kondisi, lihat ucapan dan perbuatan Rasul, mereka tahu, oh ini tidak harus. Nabi memerintahkan, tapi Nabi kadang tidak mengerjakannya. Nabi perintahkan, namun mengatakan siapa yang mau. Berarti ini sunnah tidak wajib. Bahkan lebih daripada itu, para ulama mengatakan salat sunnah sebelum maghrib ini termasuk salat sunnah ghairu mu'akkadah. Nanti akan ada di pembahasan sunnah mu'akkadah dan sunnah ghairu mu'akkadah. Dan bukan bermakna menyepelekan nomor yang mereka, namun ini bukan termasuk yang ditekankan seperti salat-salat sunnah rawatib. Rawatib 12. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, boleh 2-2, boleh 4 langsung, sallallahu alaihi wasallam, seperti perbuatan Ibnu Umar. 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Total 12. Ini sunnah mu'akkadah. Ditekankan, siapa menjaganya, siapa mengerjakannya akan diberikan rumah di surga, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada salat yang sebelum maghrib ya, seperti ini. Namun tidak termasuk rawatib yang muakkadah tadi. Baik, kembali ke sini. Tadi ini dalil yang penjelasan. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz dalam Fathul Bari, wa makna qauli sunnah, makna ucapan Abdullah Al-Muzani, Nabi khawatir orang-orang menganggapnya sebagai suatu sunnah, ai maknanya syari'atan wa tariqatan lazimah. Suatu syariat dan jalan yang harus dikerjakan. Ya. Sehingga Nabi khawatir itu dianggap kewajiban, keharusan. Ini termasuk dalil yang menunjukkan sunnah dalam hadis yang dimaksud adalah semua ajaran Rasulullah SAW. Itu pula disebutkan beberapa contoh-contoh yang lain. Kemudian fi urfil muhaddithin yang ketiga. Ya. Tapi di sini ada sebelumnya disebutkan oleh Syekh oleh wala hadza, setelah memperhatikan lafaz-lafaz sunnah seperti ini tadi, oleh karenanya mimma yajibu tanbih, termasuk perkara yang penting untuk kami ingatkan, kata beliau, ma qad yaqa'u min ba'dil muntasibina lil ilm, apa yang terjerumus terjatuh padanya sebagian orang yang menisbatkan diri kepada ilmu. Sebagian orang mengajarkan ilmu, sebagian dai mengajarkan min tanzili lafdhis sunnah, menerapkan lafaz as-sunnah al-warid fi kalami syari', yang datang dalam ayat ataupun hadis dalam syariat, alal makna al-istilahi indal fuqaha, dibawa kepada makna istilahnya orang-orang ulama ahli fikih. Sehingga yang dimaksud sunnah adalah bukan wajib. Maka kalau Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, oh itu enggak wajib. Ini dibedakan, bukan demikian. Fayahsulul khata' al-fahis, maka terjadi kesalahan fatal, kesalahan yang sangat buruk. Wa yukhraju bil ahkam an muradis syari', dan dengan itu sadar atau tidak menjadikan dikeluarkannya dari beberapa hukum atau hukum-hukum dari apa yang dimaui oleh syariat. Rasul mengatakan alaikum bisunnati, maksudnya hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaranku, sunnahku. akidahnya, ibadahnya, yang wajib atau yang sunnah. Namun dimaknakan alaikum sunnah itu, hendaklah kalian berpegang erat dengan sunnah-sunnahku yang tidak wajib-wajib. Bukan itu maknanya. Maka ini penting sekali tanda ini. Salisan, mana yang ketiga? As-sunnah bi'urfil muhadithin, menurut para ulama ahli hadis. As-sunnah inda jumhuril muhadithin muradifatun lil hadis. As-sunnah menurut mayoritas jumhur ulama ahli hadis adalah sinonim daripada hadis itu sendiri. Apa itu hadis? Ma usira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatan aw khuluqiyah. Apa-apa yang ditinggalkan, yang diwariskan, diambil dari Nabi alaihi wasallam, baik berupa ucapan, ucapan-ucapan Nabi, aw fi'lin, perbuatan-perbuatan Nabi, aw taqrir, ataupun sekedar takrir, persetujuan Nabi alaihi wasallam. Ya. Artinya ada perbuatan sahabat melakukan, Nabi menyetujuinya. Bilal melakukan sunnah sholat, sunnah wudu, Nabi memujinya, membenarkannya. Ada sahabat melakukan ini, dibenarkan, disetujui oleh Rasul. Makanya ada disebut sunnah qauliyah, sunnah ucapan, sabda Nabi, seperti innamal a'mal binniyat, sabda Nabi. Ada sunnah fi'liyah, perbuatan, seperti sifat sholat Nabi, Nabi naik di atas mimbar, sholat di atas mimbar, ketika mau sujud turun, sengaja dilakukan untuk memberi contoh, perbuatan. Dan ada sunnah takririyah, persetujuan Nabi. Ada perbuatan dilakukan di zaman Nabi, Nabi menyetujuinya, memujinya. Dan itu disebut sunnah takririyah. Atau sifat khalqiyah, atau sifat baik itu berupa ciptaan beliau, yakni perawakan beliau dan yang lain, au khuluqiyah, ataupun akhlak beliau. Ini menurut ulama ahli hadis, ya. Dan insyaallah, oleh karena nanti apa yang dimaksud di sini, tiap-tiap ulama, tiap-tiap bidang memiliki definisi as-sunnah, dan insyaallah kita ringkas dan kita simpulkan di pertemuan yang akan datang dari kelanjutan halal ini. Adapun menurut ulama ahli hadis ini, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab makan beliau, adab tidur, perbuatan, ucapan-ucapan Nabi, persetujuan Nabi, ataupun sekalipun sifat khalqiyah, penciptaan, Nabi tingginya sekian, tidak terlalu jangkung, tidak terlalu tebal, tidak pendek, Nabi tidak keriting sekali, juga tidak lurus sekali, bergelombang, Nabi tidak hitam, tidak juga putih sekali, Nabi, ini semua sifat khalqiyah, ataupun sifat khuluqiyah, akhlak beliau, au siratin ba'dal bi'tsah, atau jalan hidup beliau setelah diutus jadi Nabi. Ya, bukan sebelum jadi Nabi. Waqad yadkhulu ba'du ma qablaha, dan terkadang masuk sebagian yang sebelum diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagiannya. Ini dijelaskan dalam istilah ulama ahlul hadis, semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh mereka as-sunnah menurut ulama ahlul hadis. Dan tersisa dua, apa makna sunnah menurut ulama usul fiqih, usul hadis, usul fiqih, usuliyin, dan ulama ahli fiqih, fuqaha. Allah alam syab, kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Adapun hari Selasa kita khususkan untuk pelajaran fikih besok Selasa insyaallah taala. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.